الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تدريبات أكمل كما هو وارد في المثال الأول. Lihat di situ tadribat. Coba itu lihat di sini latihan akmil sempurnakan kama huwa waridun fil misalil awal sebagaimana yang terdapat dalam contoh yang pertama. Lihat contoh yang pertama yadhabuna, perhatikan yadhabun fi'lun mudhari'un minal af'alil khamsati marfu'un bi subutin nuni. Ini wadih ya. Nah, yadhaba lan yadhaba. Fadal. Ya, suruh yadhabani lan yadhaba fi'lun mudhari'un minal af'alil khamsati mansubun bihadfin nuni. Terus yadhabu. Yadhabuna lam yadhabu fi'lun mudhari'un minal af'alil khamsah minal af'alil khamsati majzumun bihadfin nuni. Baik. Lihat faslun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mu'rabatu qisman, isim-isim yang mu'rab atau yang mu'rab ini ya, yang mu'rab, semua kalimat yang mu'rab ada dua. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Ada satu jenis yang dapat di'irab dengan harakat, yang satu lagi di'irab dengan huruf. Fal ladzi yu'rabu bil harakat arbatu anwa'. Yang di'irab dengan harokat ada empat jenis. Al-ismul mufrad, isim mufrad, marfu, mansub, majrur, itu diirob dengan ya, harokat. Wajam utaksir, marfu, mansub, majrur, diirob dengan harokat ya. Wajam ul mu'anasi salim, demikian pula jamak mu'anasi salim, mansub, marfu, majrur, diirob dengan harokat. Wal fi'lul mudhari alladhi lam yaktasil bi akhiri syai'un, dan fi'l mudhari yang dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun, diirab juga dengan harokat. Turfa'u bidommati, dia dirofakkan dengan domma. Watun sobu bil fathati, dinasobkan dengan fathah. Semuanya ini watuh fadu bil kasroti, dikhofat atau dijerkan dengan kasroh. Watu jazamu bisukuni, dan fi'il mudhari ini dijazamkan dengan sukun. Wa kharaja an dzalika salah satu asya'ah. Ya, keluar atau dikecualikan dari ini ada tiga hal. Jam'ul mu'anasi salimu yunsabu bil kasrati. Jamak mu'anas salim ketika dia dinasabkan, maka dia dinasabkan bukan dengan fathah tapi dengan kasrah. Wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Isim ghairu munsharif, ya, ketika dia majrur tidak dijarkan dengan kasrah tapi dengan fathah. Wal fi'lul mudhari'u al mu'tallu al akhir yujazamu bihadfi akhirihi. Fi'l mudhari mu'tal akhir dijazamkan dengan dihadaf akhirnya. Jadi ini pembahasannya sebenarnya pembahasan kesimpulan. Kesimpulan dari bab sebelumnya, bab ma'rifati alamatil i'rab. Nah, ini kesimpulannya. Ya, lihat dibaca lagi tuh Zulka ya, nomor 1 itu. Kulluha turfa'u bidommah. Lihat terus lanjut. Footnote nomor 1, kulluha turfa'u bidommah. Nomor 1, wa kulluha turfa'u bidommati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni wa kharaja 'anza. Langsung dibaca itu footnote nomor 1-nya. Oh, contoh. Al awwalu nahwu yanjahu Muhammadun wal ulama'u wal mu'minatu. Baik, perhatikan di sini. Kulluha turfa'u bidommah, semuanya dirofakkan dengan domma. Perhatikan yanjahu. Yanjahu irfi'lun mudhari'un ya, marfu'un. Ya, wow. Marfu. Kenapa marfu? Litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Wal jazimi. Karena dia terbebas dari amil nasab dan amil jazim. Maka tanda rofaknya adalah domma. Ya enggak, dia lam yattasil bi akhiri syai', dia enggak bersambung dengan sesuatu apapun. Muhammadun fa'ilun. Fa'ilun marfu' wa lam turafihi Dhammatun dhamma. Wa al ulama, waw harfu ataf, al ulama ma'tuf alal marfu, marfu'un mislu. Ma'tuf kepada isim ma'tuf yang ma'tufnya kepada isim ma'tuf yang marfu, maka dia ma'tufnya itu marfu juga sama. Wal mu'minat sama. Mu'minat ma'tuf sani. Ya, perhatikan watun sobu bil fathati. Semuanya dinasabkan dengan fathah. Nahulan akhafa Muhammadan wal ulama'a. Ukhalifa. Lan ukhalifa Muhammadan wal ulama'a. Lan harfu nafyin wa jazmin, afwan. Lan harfu nafyin wa nasbin wa mustaqbalin. Ukhalifa fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbi al fathah. Fa'il dari ukhalifan mana? Domir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Ya, Muhammadan maf'ulun bih wa waw atifah. Al-ulama ma'tuf ala Muhammad. Muhammad. Taib. Wa tukhfadu bil kasrah. Semuanya dikhafat dengan kasrah. Nahu. Marartu bi Muhammadin wal ulama'i wal mu'minati. Marartu bi Muhammadin. Muhammadin isim mufrad. Majrur dengan huruf ba. Wal ulama'i. Wal ulama' jamak mudak, jamak taksir. Ya, majrur bil kasrah. Wal mu'minati. Mu'minati dia jamak muannas salim. Majrur juga dengan kasrah. Watu jazamu bisukuni. Dan dijazamkan dengan sukun. Lihat contohnya. Di situ. Lam yahfad Khalidun ad-darsah. Lam harfu naf'in wa jazmin wa qalbin yahfad fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Khalidun fa'ilun. Ad-darsah maf'ulun bih. Ahsan maf'ulun bih. Ya. Wa kharaja an dzalika salah satu asya. Keluar dari sini tiga hal. Enggak termasuk di sini tiga hal. Jam'ul mu'annasis salimu. Ya, yang pertama jamak mu'annas salim. Yunsabu bil kasrati. Dia dinasabkan dengan kasrah. Lihat nahu ra'aitu talibati. Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. At-talibati maf'ulun bih. Mansub ya. Bil kasrah. Mansub wa lamatun nasbihi al kasrah. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Ya. Wal ismul ladzi la yansarifu. Dan fi'il yang tidak dapat ditanwin. Maka dia yukhfadu bil fathati. Dia dikhafatkan dengan fathah. Nahu marartu bi ahmada. Ahmada majrur bil ba dengan huruf ba. Walamatu jarihi fathah. Kenapa dia? Karena ghairu munsharif. Apa sebabnya? Alamiyah ma'a wazan fi'il. Karena penulis tidak merinci sebab-sebab isim ghairu munsharif, maka saya pun enggak ikut merinci, ya. Nanti saya enggak usah sebutin. Sebabnya itu ada alamiah ma'ujmah, terus ada juga nanti sebab isi gomuntal jemu. Ya. Baik. Nanti antum pusing. Kalau pusing, ntar pulang ke rumah, pusing. Istrinya bingung. Nah, apa lagi aneh nih pusing ini. Ya, enggak? Ya, Pak Yudi ya? Bahaya nih. Ya, tapi pusingnya penuntut ilmu itu nikmat. Alhamdulillah masih pusing. Pusing. Kalau nggak pusing nggak mikirin berarti ya. Masih blank. Tapi banyak orang pusing mikirin dunia. Kalau ada yang pusing mikirin pelajaran agama nahu itu ajib aja. Ada orang pusing mikirin dunia, besok makan apa, besok ini apa, bayar listrik gimana. Pusing mikirin pelajaran nahu. Di tengah aktivitas padat itu ajib itu. Pusingnya itu saya apresiasi itu. Baru pusingnya aja saya apresiasi. Gimana antum jawab? Bener. Baru pusingnya saya apresiasi. Ya barakallahu fikum. Ya enggak apa-apa nanti. Taib. Mana lagi tadi? Wal fi'lul mudhari al mu'tal al akhir. Fi'l mudhari mu'tal akhir. Fi'il yang diakhiri oleh salah satu dari tiga huruf illah. Alif, waw, dan ya. yujazamu bihadfi akhirih, dijazmkan dengan dihadaf akhirnya. Nahu, contoh lihat lam yas'a. Ya. Kan aslinya yas'a, ya enggak? Ada alif. Lam yas'a Bakrun wa lam yad'u. Aslinya yad'u. Lam yad'u. Wa lam yu'ti. Aslinya yu'ti. Berarti kalau di i'rab lam harfu naf'in wa jazmin wa qalbin, yas'a fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamati jazmihi hazfu harfil ilah. Apa huruf ilahnya yang dihadap? Alif. Al-alif. Kenapa kita bisa simpulkan? Karena sebenarnya berarti gimana? Al-fathatu qoblaha dalilun alaiha. Fathah sebelumnya sebelum alif yang dihadap itu adalah dalil. Karena harokat yang paling memungkinkan bergandengan dengan alif adalah fathah. Ya. Bakar tidak berupaya, walam yada'u, dia pun tidak mengajak atau tidak berdoa, tidak menyeru. Yada'u majzum bi lam, wa alamatu jazmihi hadfu harfil ilah. Apa yang dihadap? Al-waw. Al-waw. Kenapa dia tahu? Ad-dammatu qablaha dalilun alaiha. Walam yu'ti, atau yu'ti. Apa yang dihadap? Ya. Al-ya. Kenapa tahu dari ya? Al-kasratu qablaha dalilun alaiha. Gampang kan? Gampang nahu ini. Itu aja suudon menahu selama ini. Nahu susah katanya. Ya. Baik. Kemudian kata musannif, walladhi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa'in. Dan yang di'irab dengan huruf dari mu'rabat, dari isim-isim mu'rab itu ada empat jenis. At-tasniyatu jam'il wa jam'ul mudzakkaris salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu. Itu ada tasniyah, jamak mudzakkar salim, asma'ul khamsah dan af'alul khamsah. Afal khamsah wa yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Nah, i'rabul musanna sekarang. Ya, i'rabul musanna. Lihat wa amma at-tasniyatu. Ah, dibaca Zulka. I'rabul musanna fa amma at-tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. At-tasniyatu faturfa'u bil alifi watunsabu bil ya. Langsung kasih contoh hadara. Oh, faturfa'u bil alifi nahu hadarul mujtahidani. Ha. Watunsabu bil ya'i nahu ra'aitul mujtahidaini. Watukhfadu bil ya'i marartu bil mujtahidaini. Nah. Baik. Musanna kalau dia marfu dengan alif, mansub majzum bil ya. Atau mansub majrur man itu dengan ya. Lihat yang dia dirofakan dengan alif, hadara al mustahidan. Mustahidan fa'il dari hadara. Kalau fa'il marfu walamatu rafihi. Kok alif walamatu rafihi? Masa alif walamatu rafihi? Apa Pak Ahmad mustahidan? Walamatu rafihi. Di alif. Benar. Di alif. Kok sebutunun? Di alif. Benar tadi wa alamatu rafihi al alif, bukan sebutunun Pak Ahmad. Lagi enggak ini. Aduh. Wa alamatu rafihi al alif. Ya. Wa nun apa nun? Iwad. Iwadun ani tanwin. Taib. Ah, lihat musanna yang tun sabu bil ya, raaitu al mustahidain. Mustahidain fa'ilun. Ya, terus lanjut. Mustahidain maf'ulun bih. Ulin. Dari ra'aitu. Walamatu nasbihi al-ya. Terus lanjut. Watukhfadu bil-ya. Lihat. Marartu bil-mustahidain sama. Ya. I'rabu jam'il mudhakkar salimi. I'rab jamak mudhakkar salim. Wa amma jam'ul mudzakkar salimu fayurfa'u bil waw, dirafa'kan dengan waw, wa yunsabu wa yukhfadu bil ba bil ya, dinasabkan dan dikhafatkan dengan ya. Lihat i'rabnya, jamak mudzakkar salim yurfa'u bil waw, contohnya ja'a zaiduna, dinasabkan dengan ya, ra'aitu zaidina. Wa yukhfadu bil ya, dikhafat dengan ya, marartu bi zaidina. Waduh. Kalau kita ganti muslimun, ja'al muslimun, ra'aitul muslimin, marartu bil muslimin. Nah. Ya. I'rabul asma'il khamsah. Ya, wa amal asma'ul khamsah fatur fa'u bil waw. Ya, dia dirafa'kan dengan waw. Watun sobu bil alif, dinasabkan dengan alif, watuh padu bil ya, dikhafat dengan ya. Lihat turfa'u bil waw, lihat contoh na'u, nahu. Lihat asma'ul khamsah, ja'a abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Ya. Ini semua asma'ul khamsah, tanda i'rabnya adalah al-waw. Kenapa? Karena dia semua berposisi sebagai ya marfu. Taib. Watun sabu bil alif, dinasabkan dengan alif. Nahu ra'aitu abaki wa akhaki wa ahamaki wa faki wa damalin. Ra'aitu damalin, ra'aitu faki, ra'aitu akhaki dan seterusnya. Wadih. Nah. Watuh padu bil ya, dan dikhafatkan dengan ya. Nahu marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhi malin. Wadih ini ya. Baik. I'rabul af'alul khamsah. Wa ammal af'alul khamsati faturfa'u bin nun. Ini kan kesimpulan nih, makanya tadi saya bilang. Ini kayak pengulangan. Adapun ya af'alul khamsah, maka dia dirafakkan dengan nun. Rafaknya dengan tetap. Watun sabu watu jazamu bihat piha. Dinasab hadafna, dan dijazamkan dengan dihadaf nun tersebut. Ya. Lihat yang dia ini di turfa bin nun, faturfa'u bisubutin nuni. Nah, af'al khamsah ini dirafakkan dengan subutun nun. Nahu yajtahidani wa tajtahidani wa yajtahiduna wa tajtahiduna wa tajtahidina. Ah, ini semua af'al khamsah, dia marfu disebutin nun. Ya. Watun sabu dinasabkan dengan dihadap. Ya, tun sabu bihadfin nun, dinasabkan dengan dihadap nun. Nahu lan yajtahida, aslinya yajtahidani kan, lan yajtahida walan yajtajtahidu walan yajtahidu. Aslinya yajtahidu yajtahidani wa yajtahid wa tajtahiduna wa yajtahiduna. Ketika kemasukan amil nasab, maka dihadap nunnya. Ya. Wa tujzamu bihadfiha, dan dijazamkan dengan nun. Ya. Watu jazamu bihat bin nun, nahu lam yajtahidu walam yajtahida walam yajtahidu walam tajtahidu walam tajtahidi. Aslinya tajtahidina. Wadih ya. Taib. Lihat di situ. Pelatihan. Kaifa tufarriku al-af'ala al-khamsata allati fi halati nasbi walati fi halatil jazmi. Ah, ayo kerjain. Bagaimana Anda membedakan antara fiil-fiil yang khamsah, afal khamsah, ya, ketika dia dalam keadaan nasab dengan yang ketika dia dalam keadaan jazm. Beda ini gimana? Ayo, tafadhal. Dilihat dari amilnya. Dilihat amil dari amil yang menasabkan atau menjazmnya. Ya, itu jelas. Ada yang lain? Baik, sekarang masuk babul af'al. Qala. Babul af'ali. Al-af'alu salasatun. Af'al ada tiga. Madin mudari'un wa amrun. Nahu daraba yadribu wa drib. Daraba fi'lun madin. Yadribu fi'lun mudari. Idrib fi'l. Amr. Lihat itu di footnote. Nah, dibaca Zulha, tafadhol. Fal fi'lu yunqasamu ila salasati aqsamin. Madi wa huwa madalla. Madin madalla ala wa huwa madalla ala hadatha waqa'a qabla ala apa nih? Ala hadatsin. Ala Madalla ala hadasin waqa'a qabla zamanit taklimi waqa'a qabla zamanit takallumi mithlu qura'a hafidha wa alamatu qura'a hafidha terus wa alamatuhu ayyuqbala Ayyakbala ta'at ta'nisi as-sakinati nahu qura'at wa ta al-fi'li nahu qara'tu salaitu baik wal fi'lu yanqasimu ila salasati aqsam kata pensyarah al-madin yang pertama wa huwa madalla ala hadasin yang menunjukkan kepada sebuah kejadian. Waqa'a yang kejadian itu sudah terjadi qabla zamani takallum. Sebelum waktu pembicaraan. Mislu ikra. Misal saya ngomong begini nih. Ya, ke Pak Yudi. Ya Syekh Yudi ikra. Syekh Yudi udah ikra belum? Udah qira'ah belum? Belum. Kapan dia qira'ah? Setelah saya berbicara. Ya. Itu kalau fi'il amr. Ya, kalau fi'il madi qabla zamani takallum. Qara'a Syekh Yudi. Udah qara'a belum? Udah. Sebelum saya ngomong udah terjadi qira'ah. Madalla ala hadasin wa qa'a qabla zamani takallum. Nah, qara'a hafidha. Alamatuhu tanda fi'il madi itu apa? Ayak bala ta'at ta'nisi. Dia dapat menerima ta' ta'nis. Ya, ta' ta'nis as-sakinah. Nahu qara'at ya dan dapat menerima apa lagi ta al fa'ili dapat menerima ta fa'il ya qara'tu shallaitu ya hafidtu ah ay barakallahu fikum terus lanjut as-saniyatu wa mudhari'un wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqau fi zamanil hadiri aw ba'dahu mislu yaqra'u yahfazu sayasumu saufa yahujju saufa yahujju terus wa alamatuhu ay yakuna fi awwalihi harfa minal hurufit taliyati ay yakuna fi awwalihi harfun minal huruf at-taliyati harfun kayakun terus amzah nun ya ta itu huruf-huruf mudhara'ah terus wa tusamma hadhihi al-hurufu bi ahrufil mudhara'ati baik bi ahrufil mudhara'ah. Nah, fi'lun mudhari'un wa huwa ma yadullu ala hadasin yang dia menunjukkan kepada sebuah kejadian fi zamanil hadir. Aw ba'dahu yaitu di zaman yang hadir saat ini ketika berbicara. Yadribu Zaidun Amran atau setelahnya. Ya. Mislu yaqra'u yahfadu sayakumu sayahujju. Saya sumu dia akan berpuasa. saufa yahujju, kelak dia akan berpuasa. Nah, berarti nanti ba'da zamani takallum, itu baru kejadian. Wa alamatuhu, tandanya fa ayakuna fi awwali fi awwalihi harfun minal hurufi at-taliyah. Dia diawali oleh salah satu, dia fi'ilnya itu diawali oleh salah satu dari beberapa huruf berikut. Alif, nun, ya, ta. Kalau nun, nahnu, misalkan naqra'u. Alif, aqra'u. Kalau nun, naqra'u. Ya, yaqra'un. Yaqra'ani. Yaqra'na. Nah, kemudian ya, yang terakhir tak, taqra'un, taqra'ani, taqra'ina, dan seterusnya. Waktu sama hadil hurufu huruf al bi ahrufal mudoro'ah. Huruf-huruf ini disebut huruf mudoro'ah. Nah, terus lanjut. Wa amrun wa huwa ma yadullu ala talabin yahdusu fi zamanil mustaqbali. Mislu iqra, ihfaz, ifham. Wa alamatuhu dalalatuhu ala talabi ma qabulihi ya'ul mukhatabati. Nahu kuli uktubi. Baik. Nah, fi'il amr. Amrun wa huwa ma yadullu ala talabin. Dia menunjukkan kepada makna tolap, tuntutan, perintah. Yahdusu, yang kejadian itu baru terjadi fi zamanil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Misal ikra, ifat, ifham, bacalah, lahapalkanlah, pahamilah. Ya, karena seorang mutakalim yang mengatakan, ya akhi, ikra. Dia udah baca belum? Belum. Kapan dia baca? Setelah zamani takallum. Baik. Wa alamatuhu ma dalalatuhu ala talab. Tandanya apa? Fil amr, dia menunjukkan kepada makna talab. Ma qabulihi ya al mukhatabah. Ya. Namun dia juga bisa menerima ya mukhatabah. Ya, nahu kuli. Nah, kul, makanlah, kuli. Uktub, tulislah, uktubi. Nah, dan seterusnya. Lihat di situ footnote nomor apa itu ya? Itu footnote nomor berapa? Nomor 4. Ya. Wa nahu daraba itu ya. Oh, itu. Fi'lun madin mabni 'alal fathla mahalla lahu min al-i'rab, cara ngi'rab daraba. Oh. Yadribu. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi min an-nasibi wal jazimi wa 'alamatu rafi'i dammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu. Wadrib fi'lun amrin mabniyun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Wadih ya. Baik. Nawasibul mudhari. Nah. Nawasibul mudhari ini pekan depan aja ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.